Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Tayyib ikhwani fillah, pertemuan terakhir kita telah membahas tentang aqsamul kalam. Pengarang mengatakan dengan wa aqsamuhu. Yang dimaksud dengan aqsam di sini apa? Indak ya Furqan. Bagian. Bagian yang menyusun kalam, bukan jenis-jenis yang dimaksud, tapi yang dimaksud dengan aqsamuhu yakni ajza'uhu. Tayyib, adapun kalau kita ingin menggunakan aqsam yang bermakna bagian, maka yang benar dalam masalah ini adalah aqsamul kalimah, jenis-jenis kalimah atau jenis-jenis kata dalam bahasa kita. Nah, kata dalam bahasa Arab ada berapa jenis? Entah ya apa jawab? Ada tiga. Apa saja? Isim, fi'il, dan huruf. Apa yang dimaksud dengan isim, Husain? Kata benda. Tayyib, secara ringkasnya adalah kata benda. Adapun secara istilah nahwu, indak ya Aba Ubay. Tayyib, suatu kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan tidak berhubungan dengan waktu. Ini makna dari isim secara istilah nahwu. Adapun kata yang kedua yaitu fi'il, apa makna fi'il Ahmad? Kata yang menunjukkan suatu makna dengan sendirinya dan berhubungan dengan zaman atau dengan waktu. Nah, dari hubungan makna kata ini dengan waktu, fi'il terbagi menjadi berapa, Abu Abdurrahman? Terbagi menjadi tiga, yaitu fi'il madhi, mudhari', dan amr. Apa yang dimaksud dengan fi'il madhi, Abu Zur'ah? Kata benda yang menunjukkan makna lampau. Makna lampau yang dimaksud ini apa? Nah, perbuatan yang telah terjadi sebelum waktu pengucapan. Walaupun bedanya cuma 2 menit, 3 menit, tapi kalau sudah terjadi sebelum waktu pengucapan, ini sudah masuk pada masa lampau menurut istilah nahwu, atau yang disebut dengan zaman apa? Zaman madhi. Fi'il jenis yang kedua yaitu apa? Apa marzuqah? Fi'il mudhari'. Apa makna fi'il mudhari'? Kata kerja menunjukkan sedang terjadi atau akan terjadi. Tayyib. Makna sedang atau zaman atau waktu yang menunjukkan sedang ini disebut waktu apa? Apa Mujahid? Yang menunjukkan makna sedang ini waktu apa namanya? Zaman hal. Tayyib. Yakni waktu di mana waktu tersebut bersamaan dengan waktu pengucapan. Tayyib. Waktu yang menunjukkan makna akan terjadi ini apa, Sofian? Mustaqbal. Maksudnya waktu ini kapan? yaitu setelah waktu pembicaraan. Tayyib. Kemudian fi'il jenis yang ketiga yaitu fi'il apa? Apa jawaban? Fi'il amr. Tayyib. Apa maknanya? Ha. Ajabta wa akhtata. Ha. Indak ya Hamzah. Yaitu ya, suatu fi'il yang menunjukkan apa? Permintaan agar suatu pekerjaan itu dilakukan pada waktu yang akan datang. Baik. Jadi meminta. Ini fi'il amr. Ya, meminta untuk dilakukan suatu perbuatan pada waktu yang akan datang. Misalnya kata uktub. Apa makna uktub? Uktub Abdullah. Tulislah. Berarti ketika seseorang mengatakan uktub, yang diperintah sudah menulis belum? Belum. Sedang diinginkan untuk menulis agar engkau ini menulis. Ini makna asal ikhwan fillah. Makna asal dari fi'il amr adalah menginginkan suatu kejadian agar dilakukan ya, dan saat pengucapan kejadian tersebut belum terjadi. Ini makna asal. Walaupun di sana terkadang fi'il amr digunakan untuk menunjukkan makna istimrar, yaitu diinginkan agar terus menerus. Maksudnya dia sudah melakukannya tapi diberi perintah lagi agar terus menerus dalam perbuatan tersebut. Misalnya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, ya ayyuhan nabiyuttaqillah, wahai nabi bertakwalah engkau kepada Allah. Apakah ketika Allah merintahkan nabi ini untuk bertakwa, nabi belum bertakwa? Tentunya tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertakwa. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala di sini yaitu perintah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus-menerus menetapi ketakwaan. Ya, sehingga ya, seorang misalnya ketika diberi nasihat oleh saudaranya, ya akhi ittaqillah, wahai saudaraku bertakwalah kepada Allah, bukan maksudnya kemudian celaan, oh berarti saya ini tidak bertakwa, marah, tidak demikian ya. Dan sebaik-baik wasiat, sebaik-baik nasihat adalah nasihat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nasihat untuk orang-orang sebelum kita ya, sejak zaman dulu, terlebih lagi kepada kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jenis kata yang ketiga apa ya Usama? Huruf. Huruf yang dimaksud di sini huruf apa? Huruf ma'ani. Tayyib, huruf ma'ani, huruf yang mempunyai makna. Sedangkan pengertian huruf itu sendiri apa? Furqan. Tayyib. Suatu kata yang menunjukkan makna, tapi tidak dengan sendirinya. Dia bisa menunjukkan makna ketika bergabung dengan kata yang lain. Tayyib. Inilah huruf. Seperti kata lam. Lam tidak jelas maknanya kecuali ketika bergabung dengan kata yang lain. Misalnya lam yakum zaidun, zaid tidak berdiri. Ini baru jelas. Adapun kata lam gitu saja tidak mempunyai makna. Baik. Ini tiga ikhwani fillah ya, tiga kata dalam bahasa Arab. Bahasa Arab pembahasannya tidak keluar dari tiga perkara ini. Maka kalian hendaknya betul-betul memahami sebelum kita masuk pada pelajaran berikutnya. Tayyib. Tidak keluar dari pembahasan isim, fi'il, atau huruf. Oleh karena itulah pembahasan berikutnya, sebelum kita membahas tentang i'rab dan sebagainya, Pengarang di sini menjelaskan tentang tanda-tanda dari masing-masing ketiga kata tersebut. Dimulai dari tanda-tanda isim. Dan perlu diketahui, pembahasan nahwu ikhwani fillah berbeda dengan pembahasan sharaf. Pembahasan nahwu sebagaimana dulu telah dijelaskan di awal pelajaran ini, nahwu hanya membahas keadaan akhir suatu kata. Tayyib, maka inilah fokus pembahasan nahwu. Sedangkan sharaf, dia membahas tentang bagaimana suatu kata bisa berubah-ubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain, sehingga dia membahas keadaan awal kata dan pertengahan kata. Tayyib, ini tugasnya ilmu sharaf. Tayyib, ketika membahas isim dalam ilmu nahwu, yang dibahas hanyalah akhirnya saja. Adapun sharaf membahas isim, ya membahas isim dari jenis-jenis, ya isim itu apa saja, kemudian bagaimana membuat isim-isim tadi dari berbagai kata-kata, bagaimana memecah suatu fi'il, kemudian diambil darinya isim dan seterusnya. Ini pembahasan ilmu sharaf. Kita mulai. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala alamatul ismi, tanda-tanda isim. Qala al-musannif fal ismu yu'rafu bil khaddi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khaddi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta. Tayyib, setelah kita ketahui kata ada tiga, sekarang kita butuh mengetahui isim itu tandanya apa saja. Pengarang menyebutkan al-ismu yu'rafu bil khafdi, ini tanda yang pertama, al-khafd. Ya, al-khafd ini maknanya ikhwani fillah, yaitu ibarat dari suatu kasrah. Ya, makna khafd yaitu ibarat dari suatu kasrah yang terjadi karena sebab amil. Bukan kasrah yang asli, tapi kasrah yang terjadi karena sebab amil. Inilah yang dimaksud dengan khafd, yang merupakan tanda isim. Ya. Kemudian tanwin. Kita semua tahu tanwin. Ya, yang sudah pernah belajar Iqra qiraati atau yang lainnya tahu tanwin itu apa, yaitu ibarat dari ya dua fathah atau dua kasrah atau dua dhamma. Ini pengertian yang mudah saja. Pengertian yang mudah saja, yang nanti pada kita yang lebih tinggi dari kitab kita ini ikhwani fillah, akan kita dapati pengertian yang lain yang pada hakikatnya sama, yaitu tanwin ya seperti ini. Kita semua paham tanwin ya seperti ini, yang merupakan suara dari nun yang disukun. Ya. Misalnya Zaidun, Zaidun dal, ya dengan harokat dhammah kemudian ada suara nun, dun. Ya inilah, ya harokat inilah disebut dengan tanwin. Tayyib, seakan-akan seperti ini penulisannya, Zai, pembacaannya seperti Zaidun, ada nunnya. Zaidun yang atas, ya penulisan tanpa nun tapi dengan tanwin, suaranya sama dengan Zaidun yang bawah dengan nun. Oleh karena itulah tanwin merupakan suara dari nun yang disukun, yang ketika penulisan itu tidak dituliskan ikhwan fillah, tapi ada ketika diucapkan, inilah tanwin. Kemudian tanda yang ketiga, bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam, dengan masuknya al. Al kapan saja dia masuk pada suatu kata, maka mesti kata yang dimasukinya adalah isim. Dan al ini, ya, al ini dengan tanwin ini selama-lamanya tidak akan bisa bersatu. Ingat-ingat, kalau kalian membaca dalam suatu kitab kok ada al kalian tanwin, maka ini keliru. Baik, karena al dengan tanwin tidak boleh bersatu selama-lamanya. Baik, dan kedua-duanya termasuk tanda isim. Dan nanti insyaallah ta'ala pada kitab-kitab berikutnya, al ini akan kita ketahui banyak macamnya. Banyak macamnya. Baik. Kemudian tanda yang keempat, tanda yang keempat, wa hurufun qasam, wa hurufun khafdi. Baik. Maksudnya huruf khafd. Di sini al-khafd ikhwani fillah, dan di sini huruful khafd. Bedakan. Tanda yang pertama adalah al-khafd, yaitu ibarat dari kasrah. Ya, ini kasrah yang terjadi karena amil. Tapi tidak mengharuskan amil ini berupa huruf khafd. Oleh karena itu ada ditegaskan lagi bahwasanya tanda isim diantaranya adalah masuknya huruf khafd atau yang dikenal dengan huruf jar. Dan dari istilah khafd dan jar ini kita ketahui bahwasanya pengarang, yaitu siapa? Pengarang pengarang Jurumiyah. Namanya siapa? Siapa? Muhammad ibn Muhammad ibn Dawud As-Sanhaji. Tayyib, dikenal dengan ibn Ajurum. Dia menggunakan kata khafat karena dia madhabnya ikhwani fillah, di antara madhab dalam ilmu nahwu yaitu madhab kufiyin. Ya, madhab kufiyin. Karena memang dalam ilmu nahwu di sana ada dua madhab besar. Ya, dua madhab besar yang banyak berselisih, yaitu madhab Basriyin dan Kufiyin. Ya, Al-Basriyin dan Al-Kufiyin. Dan pengarang Jurumiyah dia lebih condong kepada madhab Kufi. Di antara buktinya dia menggunakan istilah Al-Khafd. Karena al-khafat memang istilah yang digunakan oleh orang-orang Kufah. Tapi huruf khafat nanti akan disebutkan oleh pengarang. Yaitu huruf kapan saja dia masuk kepada suatu kata menjadikan dia, ya, dihukumi isim. Kemudian huruf qasam, masuknya huruf qasam. Huruf qasam yaitu huruf yang digunakan untuk bersumpah. Jadi ada berapa semuanya dari tanda-tanda yang disebutkan oleh pengarang? Ini dulu ikhwani fillah yang kalian pegang. Karena di sana dalam kitab yang lebih tinggi tentunya ada sesuatu yang lain yang sebenarnya lebih inti. Ya, lebih jelas dan tegas untuk menunjukkan suatu kata itu isim. Tapi kita akhirkan saja, ya. Yang jelas kalian bisa memahami apa yang disebutkan oleh pengarang Jurumiyah di sini. Bahwasanya isim bisa dibedakan dari dua temannya. Dua temannya ini maksudnya siapa? Fi'il dan huruf. Karena cuma ada tiga, kita bisa mengenali isim itu bagaimana, yaitu dengan lima tanda ini. Salah satu saja ikhwani fillah ada pada suatu kata, maka kita hukumi dia itu isim. Kenapa kita penting untuk mengetahui sesuatu isim atau bukan, ini nanti akan kita ketahui ya arti penting dari perkara tersebut ketika kita semakin lama mempelajari ilmu nahwu. Penting mempelajari ini apakah isim, ini fi'il ataukah huruf. Ya. Contoh yang mudah saja ikhwani fillah, karena masing-masing mempunyai makna yang berbeda. Isim menunjukkan benda, fi'il menunjukkan suatu pekerjaan atau perbuatan, dan huruf ya menunjukkan untuk sesuatu yang dia masuki. Ya, menunjukkan makna tapi setelah dia masuk pada kata yang lain. Tayyib, ini ringkasan dari apa yang disebutkan oleh pemilik matan. Kita baca syarah yang disebutkan oleh musannif. Qala asy-syarh lamma faragha al-musannifu min dhikri aqsamil kalam syara'a fi bayani alamati kulli ismin. Setelah pengarang selesai dari menyebutkan bagian-bagian penyusun kalam, beliau memulai menjelaskan tentang tanda-tanda dari masing-masing bagian tersebut. Fabada'a bil ismi, maka beliau mengawali dengan isim. Wa dzakara lahu arba'a alamatin, dan beliau menyebutkan untuk isim ini 4 alamat. Idza wajadta wahidatan minha fi kalimatin aw ra'aita annaha taqbaluha, arafta annaha ismun. Apabila engkau mendapati satu saja dari keempat tanda tersebut pada suatu kata, atau engkau tidak melihatnya, tapi engkau mengetahui bahwasanya kata itu bisa menerima. Jadi terkadang ikhwan fillah kata tidak kita dapati. Ya, ada empat macam tanda yang disebutkan di sini. Tapi kita tahu dia itu bisa menerima tanda-tanda tersebut. Maka arafta annaha ismun, engkau telah mengetahui bahwasanya itu adalah isim. Yang jelas dia ada padanya salah satu dari empat tanda tersebut, atau seandainya tidak ada tapi kita tahu kata itu bisa menerima tanda-tanda tersebut, maka kita hukumi isim. Apa empat tanda-tanda itu? Ihdaha, yang pertama al-khabdu. Wa huwa ibaratun 'anil kasrati allati yuhdithuha al-'amil. Yaitu ibarat dari suatu kasrah yang dihasilkan oleh amil. Amil ikhwani fillah, yaitu sesuatu yang menyebabkan keadaan-keadaan akhir suatu kata berubah-ubah. Ini makna secara ringkasnya. Amil apa? Yaitu sesuatu yang mengakibatkan akhir-akhir suatu kata berubah-ubah. Ini namanya amil. Kita nanti akan bertemu banyak dengan kata ini. Maka dipahami makna amil, sehingga saya tidak perlu lagi menyebutkan maknanya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, al-khafd adalah kasrah yang terjadi karena apa? Karena hasil perbuatan amil ini. Nahwu bismillahirrahmanirrahim. Fakullun min ismi wallahi warrahmani warrahimi asma. Maka ya, semuanya dari kata ismi, kemudian Allah, kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ini adalah isim-isim. Apa tandanya kita katakan isim? Liwujudil kasrati fi akhiriha, dikarenakan adanya kasrah pada akhir dari kata-kata tersebut. Ini yang menjadi titik sorot. Walaupun sebenarnya ada tanda lain, misalnya kalau nanti kita telah masuk pada al, kita tahu di situ ada al, alif dan lam di Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim, kemudian Allah. Baik. Atsaniyatu, tanda yang kedua, at-tanwin. Wa huwa ibaratun an dhammataini aw fathataini aw kasrataini. Tanwin adalah suatu ibarat dari dua dhammah atau dua fathah atau dua kasrah. Ini pengertian yang mudah. Apa Ahmad? Tanwin itu apa? Ibarat dari dua dhammah atau dua fathah atau dua kasrah. Atau tadi telah kita berikan pengertian yang lebih rinci lagi. Apa itu? Wildan. Hah. Apa yang memperhatikan tadi? Non sukun ya, yang ada di akhir suatu kalimat yang tidak nampak dalam penulisan tapi ada dalam pengucapan. Tayyib. Inilah tanwin. Ini cuma sekedar pengertian, tapi yang jelas kita mengetahui tanwin itu apa, ikhwani fillah. Ya, maka mudahnya di sini pengarang menggunakan pengertian untuk pemula. Ya, tanwin ya dua kasrah atau dua fathah atau dua dhammah. Ini tanwin namanya. Nahwu qawlihi ta'ala wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min aynin aniyah fakullun min wujuh, kata wujuhun, kemudian yawma idzin, wa khashi'atun, wa amilatun, wa nasibatun, wa naran, wa hamiyatan, wa aynin, wa aniyatin, asma. Semua ini adalah isim-isim. Apa tandanya liwujudit tanwini fi akhiriha? Karena adanya tanwin pada akhir kata tersebut. Tayyib. Atsalitsatu, tanda yang ketiga. Dukhulul alifi wal lam, masuknya alif dan lam. Wa yu'abbaru 'anhuma bi al, dan ini lebih mudah ikhwan fillah, yaitu tanda isim adalah adanya al pada awal dari kata tersebut. Contohnya nahwu qawlihi ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa, maknanya bukan pembahasan kita di sini ikhwan fillah, tapi insyaallah ta'ala kita semua telah mengetahui makna dari contoh-contoh yang disebutkan tadi. Dan ini salah satu keunggulan syarah yang dikarang oleh saudara kita Abi Anas Tayyib, karena beliau memberikan contoh dari ayat-ayat Al-Quran yang terkandung padanya faidah akidah, juga faidah-faidah adab. Fakullun minar rahmani wal arshi ismani lidukhuli al alaihima, maka semuanya dari kata ar-rahman dan al-arsh itu adalah isim. Ar-rahman dan arsh adalah dua isim. Apa alasannya? Lidukhuli al-alayhima, karena masuknya al pada kedua kata tersebut. Tayyib. Barakallahu fiikum. Ini tiga dari empat tanda yang disebutkan oleh pengarang rahimahullahu ta'ala, diingat-ingat. Dan pembelajaran ini mudah ikhwani fillah, tinggal kita mengingat-ingat saja dan berusaha untuk menerapkannya ketika kita melihat ada suatu kata, dicari apakah ada tanda-tanda di antara tanda-tanda yang disebutkan di sini. Oh, berarti kita hukumi isim kalau ada. Kalau tidak, kita sekarang tawakuf dulu karena belum mempelajari tanda-tanda fi'il ataupun huruf. Tayyib. Barakallahu fikum. Naktafi bihada. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini sama saja kayaknya, dikit-dikit sama ini. Kenapa ngasihkan Husain sama Upi? Tadi kan banyak kali secara masih itu kan. Habis kan sudah orang habis.